Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarahnya Aunala Hadis Samad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Malif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan Al-Ibil Izzun li Ahliha. Bahwasanya al-ibil, unta itu merupakan penyebab adanya sifat bangga, adanya sifat sombong bagi pemiliknya. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang mana Nabi SAW mengatakan, Ra'sul kufr, nahwal masyrik, wal fakhru wal khuyala, fi ahli al-khayli wal-ibil al-faddadina ahli al-wabar was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Bahwasanya ra'sul kufur, puncak atau asal kekufuran itu datang dari arah masyrik, dari arah timur, yaitu yang dimaksudkan adalah negeri Persia dan yang sekitarnya di sana. Wal-fakhru wal-khuyala, adapun kesombongan dan keangkuhan itu ada pada mereka orang-orang pemilik al-khail wal ibil, pemilik kuda dan juga onta, al-faddadina ahlil wabar, yang memiliki jumlah unta yang sangat banyak. Mereka adalah seperti orang-orang badui yang keras, kaku, sombong perangainya. Was-sakinatu fi ahlil ghanam, adapun as-sakinah, ketenangan, naam, itu ada pada mereka ahlul ghanam, orang-orang yang memiliki kambing atau orang-orang yang memelihara kambing. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada hadis yang ke-575. Qala al-Malif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibn Marzuq, qala akhbarana Syu'bah, an Umarah ibn Abi Hafsah, an Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ini sampai pada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya beliau mengatakan, ajibtu lil kilabi wasya, inna syaa yuzbahu minha fis sanah kaza wa kaza wa yuhda kaza wa kaza wal kalbu tada'ul kalbatul wahidatu kaza wa kaza wa syaa'u aktsaru minha. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ajibtu lil kilabi wasya, sungguh aku itu sangat heran. Naam, kata beliau, aku sangat heran. Lil kilabi wasya, al kilab jamak kalbun, anjing. Wasya itu jamak syatun, ay al ghanam, naam, kambing. Aku heran pada perkaranya anjing dan kambing. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa yang mengherankan pada beliau, bagi beliau, inna sya'a yuzbahu minha fissanah kaza wa kaza. Beliau menerangkan bahwasanya sungguhnya asya, kambing itu disembelih dari pada satu tahun dengan jumlah sekian dan sekian, sangat banyak, enam dari hewan kambing yang disembelih dalam setiap tahunnya, enam dalam setiap tahunnya. Ketika orang ingin makan kambing, dia akan menyembelih kambing. Ketika akan akikah, dia menyembelih kambing. Bisa juga untuk digunakan sebagai apa? Walimatul urs, untuk hidangan walimah. Kalau mau nyate, motong apa? Kambing. Ya kan? Qala wa yuhda kadza wa kadza. dan juga kambing yuhda, ay dijadikan al-hadiyu, dijadikan enam hewan sembelihan untuk mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, itu disyaratkan untuk menyembelih hewan kurban yang disebut dengan al-hadiyu. Dengan al-hadiyu bisa enam sapi atau kambing atau unta, tapi kebanyakan adalah kambing. Kadza wa kadza, disembelih hewan kambing tersebut untuk dijadikan al-hadiyu itu jumlahnya sampai sekian atau sekian. 6 jamaah haji saja yang ada di 6 Mekah sana jumlahnya berapa? Jutaan. Otomatis hewan kambing yang disembelih di sana jutaan, belum lagi yang di seluruh negeri-negeri kaum muslimin ketika Idul Adha banyak yang disembelih dari hewan sapi. 6 demikian juga hewan kambing, ini jumlahnya bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Qala yuzbahu minha fis sanati kadza wa kadza wa yuhda kadza wa kadza. Dan disembelih banyak dari hewan kambing pada setiap tahunnya, belum lagi di hari-hari yang lain. Intinya di setiap tahun hewan kambing itu banyak disembelih oleh kaum muslimin. Qala wal kalbu tada'ul kalbatul wahidatu kadza wa kadza. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya al-kalb, nam anjing, ketika dia tada' ay talid al-kalbatul wahidah, nam anjing betina ketika dia melahirkan itu bisa berapa ekor? Lebih dari satu. Seringnya kan bisa 4, 3, 5 atau lebih. Itu kalau melahirkan anjing bisa dalam jumlah yang banyak sekali melahirkan. Adapun kambing kalau melahirkan berapa? Mungkin satu seringnya ya kan? Jarang dua. Enam seringnya adalah satu ketika melahirkan. Qala wasya'u aktsaru minha, dalam keadaan jumlah kambing itu lebih banyak daripada enam anjing. Jumlah kambing itu lebih banyak daripada anjing, ya kan? Padahal di setiap tahunnya yang paling banyak disembelih apa? Adalah kambing untuk makan, untuk hadiyu, untuk enam akikoh, walimah, dan seterusnya. Bisa sampai jutaan ekor. Ketika kambing melahirkan, mungkin hanya satu, dua ekor sekali dia melahirkan. Adapun anjing, melahirkan banyak, tapi tidak ada yang disembelih oleh kaum muslimin. Akan tapi jumlahnya, enam itu lebih banyak, enam asyah ay al-ghanam. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang barokatul ghanam. Naam, barokatul ghanam, barokah yang ada pada hewan kambing sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghanamu barokah. Kambing itu adalah hewan yang memiliki barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sering melahirkan, mudah untuk dipelihara dan mudah untuk diperkembangbiakkan. Ini diantara barokah yang ada pada kambing. Mungkin diantara kita ada yang bertanya apa hubungan dari hadis ini yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala dalam bab al-ibil izzun li ahliha, bahwasanya naam al-ibil onta itu menyebabkan kebanggaan bagi pemiliknya. Naam, sehingga di dalam hadis ini terkadang mu'allif itu menyebutkan hadis yang kedua atau hadis yang berikutnya dari suatu bab itu berkaitan dengan naam dari akhir atau pembahasan yang ada pada hadis sebelumnya. Naam, kalau kita lihat hadis yang pertama tadi berkaitan dengan apa? As-sakinatu fi ahlil ghanam. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis as-sakinatu fi ahlil ghanam, bahwasanya ketenangan itu pada pemilik kambing. Dan di sini mu'allif menyebutkan hadis yang kedua, demikian juga hadis yang berikutnya. Ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Ayat tidak berkaitan langsung dengan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Al-Adabul Mufrad, tapi masih berkaitan dengan hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam bab ini. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, Fihi dalilun ala fadli syai kama taqaddama fil ahadithis sabiqah. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, terdapat dalil tentang keutamaan hewan kambing. Keutamaan hewan asya, jamak dari syatun, ay al-ghanam. Kambing adalah hewan yang memiliki keutamaan karena dia memiliki barokah. Sebagaimana yang telah terdapat pada hadis-hadis yang sebelumnya. Wa la khissatil kilabi wa qillatil khairi fiha. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang rendahnya, hinanya hewan anjing dan sedikitnya kebaikan yang ada pada hewan tersebut. Faqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi an Ummi Hani radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Maka sungguh Ibnu Majah telah meriwayatkan di dalam sunannya dari sahabiah Ummu Hani radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, ittakhidhi ghanaman, ambillah olehmu wahai Ummu Hani kambing. Maksudnya apa? Jadikan hewan peliharaan, peliharalah, bertenanglah engkau dengan kambing. Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, pada hewan kambing tersebut memiliki banyak barokah. Apa itu barokah? Subutul khair al-ilahi nam lishay, adanya nam kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu tersebut. Ketika kebaikan itu terus menerus ada pada sesuatu tadi, ada barokahnya, nam itu akan terus menerus langgeng. Demikian juga berkembang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keberkahan yang ada pada kambing, apa kemarin? Kambing merupakan hewan al-jannah, hewan surga. Demikian pula kambing itu nam sangat sering melahirkan atau mudah di dalam perkembangbiakannya. Ini di antara barokah yang ada pada al-ghanam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperbolehkan seseorang untuk sholat di kandang kambing karena kotorannya, demikian pula kencingnya itu bukanlah sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wujuhul barakati fil ghanami ma fiha minal libasi wat-ta'ami wasyarab wa kasratil auladi fa innaha talidu fil ami thalatha marrat ila ma yatba'uha minas sakinah wa tahmilu sahibaha 'alaiha min khafdil janahi walinil janib. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, di antara bentuk-bentuk barakah yang ada pada hewan kambing adalah hewan kambing bisa digunakan untuk al-libas, digunakan untuk pakaian. Apanya? Kulitnya. Kulitnya bisa dimanfaatkan untuk membuat pakaian, membuat baju. Wa ta'am, bisa untuk dimakan, bisa untuk walimah, aqiqah untuk al-hadyu, hewan kurban. Wa syarab, untuk diambil minum, susunya. Naam, susu kambing. Wa kasratil aulad, dan kambing juga banyak peranakannya. Mudah untuk diperkembang biakkan. Karena sungguhnya kambing itu talidu fil am salasa marrat, bisa melahirkan setahun tiga kali. Setahun tiga kali melahirkan. Wa mayat ila mayat bauha minas sakinah, demikian pula sifat ketenangan sakinah yang ada pada hewan kambing ini tentu akan berpengaruh naam sedikit banyak kepada pemiliknya. Wa tahmilu sahibaha 'alaiha, dan akan mengantarkan pelakunya, pemiliknya, pengembalanya, pemeliharanya, naam, kepada sifat khafdil janah walinil janib, sikap rendah hati dan juga mudah urusannya. Naam, ini diantara bentuk barokah yang ada pada hewan al-ghanam atau kambing. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Wahab ibnu Ismail an Muhammad ibni Qais an Abi Hind al-Hamdani an Abi Dhabyan qala, sanad hadis ini sampai kepada Abu Dhabyan. Qala, beliau mengatakan, qala li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Berkata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an ketika itu kepadaku kata Abu Dhabian, "Ya Abu Dhabian, kam ata'uk?" Wahai Abu Dhabian, berapa harta yang kau miliki? Harta dari Baitul Mal. Qultu alfani wa khamsumi'ah. Aku menjawab, aku memiliki 2500. Qala lahu ya Abu Dhabian. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yang ketika itu sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin, beliau berpesan kepada rakyatnya, yaitu kepada Abu Dhabian, "Wahai Abu Dhabian, ittakhid minal harthi was-sabiya min qabli an taliyakum gilmatu Quraisy la yu'addul ata'u ma'hum mala." Wahai Abu Dhabian, ittakhid minal harthi was-sabiya. Wahai Abu Dhabian, jadikanlah atau ambillah naam dari hartamu itu, gunakan untuk al-harth. Naam, yang mana di sini sahabat khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengajarkan kepada Abu Dhabian naam fitan miyatil mal ila tariqain. Beliau mengajarkan kepada Abu Dhabian di dalam mengembangkan harta yang beliau miliki ketika itu kepada dua cara, yaitu minal harthi wassabiya. Cara yang pertama adalah al harth ay ishtari ardon aw istajir ardon aw nahwi dzalik. Maksudnya adalah engkau belilah tanah, atau kalau enggak engkau sewa untuk gunakan bercocok tanam. Al harth maksudnya adalah az-zira'ah, gunakan uangmu tadi untuk membeli tanah, kemudian engkau bisa bercocok tanam pada sebidang tanah tersebut. 6. Qala was-sabiya, adapun as-sabiya yang dimaksud di sini adalah ay kasratul masyiyah, engkau berternak. Masyiyah minal ibil wal baqar wal ghanam, berternak dari hewan-hewan yang bisa diternakkan, dari unta atau sapi atau kambing. 6. Dan yang paling banyak itu tentunya adalah kambing. Yang mana di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala menasihatkan kepada Abu Dhabian supaya menggunakan hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kau habis-habiskan, jangan kau gunakan untuk berpoya-poya, akan tapi kembangkanlah hartamu supaya bisa naam awet, supaya bisa hemat. Diantaranya adalah dengan dua cara ini. Engkau belikan tanah, sebidang tanah, engkau kemudian bisa bercocok tanam di tanah tersebut. Atau yang kedua, engkau belikan hewan-hewan dari al-mawashi, hewan-hewan ternak, baik itu unta, kambing ataupun naam sapi, kemudian engkau berternak dengan hewan-hewan tadi. Qala min qabli an taliyakum gilmatu Quraisy, sebelum memimpin kalian pemuda-pemuda Quraisy, la yu'addul ata'u ma'hum mala, yang mereka tidak menganggap pemberian-pemberian itu sebagai harta bagi mereka. Isyarah bahwasanya harta nanti akan semakin sedikit, sehingga engkau harus betul-betul bisa istathmirhu, naam mengembangkannya dan memakainya dengan sesuatu yang bisa memanfaatkan, yang bisa bermanfaat bagi kehidupanmu. Ini nasihat dari beliau radhiyallahu ta'ala kepada Abu Dhabian. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-muradu bil-harthi was-sabiya az-zira'atu wan-nataj. Yang dimaksudkan dengan al-harth was-sabiya itu adalah az-zira'ah, pertanian, wan-nataj, dan sesuatu yang menghasilkan, ay berternak hewan atau yang semisalnya. Qala wa fihi dalilun ala jawazi akhdil ata' min baitil mal wastithmarihi fima yanfa'u sahibah. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang diperbolehkannya untuk mengambil pemberian yang berasal dari baitul mal, dari kas negara. Naam, ketika ada pemberian dari kas negara, itu diperbolehkan untuk mengambil, kemudian digunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Fima yanfa'u sahibah, pada perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Nah, digunakan untuk bekal kehidupannya, bekal di dalam beribadah atau yang semisalnya. Qala wa fihi masyru'iyatu badlun nasihati lil ghair talaban lil ajr. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang disyaratkannya untuk memberikan nasihat kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada karib kerabatnya, kepada temannya atau penguasa, kepada rakyatnya. Apa tujuannya? Talaban lil ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut, menjadikan dirinya lebih baik. Kemudian kita ambil hadis yang terakhir dari bab ini. Qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, qala hadatsana Syu'bah, sami'tu Aba Ishaq, sami'tu Abdah, qala sami'tu Abdah ibnu Hazan yaqulu. Sanad ini sampai pada Abdah ibnu Hazan, beliau mengatakan tafakhara ahlul ibli wa ashabus sya. Tafakhur, saling membangga-banggakan diri, saling menunjukkan kelebihannya masing-masing. Siapa yang saling membanggakan diri? Ahlul ibili wa ashabus sya, pemilik onta dan juga mereka para pemilik naam kambing. Pemilik pengembala onta dengan pengembala kambing ketika itu saling adu argumen. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Aku yang lebih mulia. Aku punya ibil, punya unta, unta hewan yang mahal. Demikian pula dibalas oleh pemilik Naam al-Ghanam. Masing-masing menyebutkan argumennya ketika itu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menyudahi dari perdebatan mereka, qala bu'itha Musa wa Harun, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam, wa bu'itha Dawud wa huwa ra'in, wa bu'ithtu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'itha Musa, diutus Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan beliau ra'i ghanam. Beliau Naam adalah seorang pengembala kambing. Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada kaum siapa? Bani Israel. Dalam keadaan beliau ketika itu adalah seorang pengembala kambing. Beliau memiliki kambing digembalakan. Naam dipelihara, dikembangbiakkan. Wa buitha Dawud wa huwa ra'in. Demikian pula Nabi Dawud alaihi salam. Naam beliau adalah seorang pengembala kambing. Qala wa bu'ithtu ana. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula aku, ai diriku, naam adalah pengembala kambing, wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Dan aku mengembalakan kambing-kambing milik keluargaku di daerah ajyad. Daerah ajyad itu daerah di Mekah sana yang bersebelahan dengan Bukit Safa. Naam, adapun sekarang digunakan sebagai nama hotel yang ada di Mekah sana, Hotel Ajyad. Kalau dari arah Tower Zamzam, hotel yang tinggi ada jam, yang ada jamnya itu di sebelah kanannya. Agak naik ke atas bukit karena memang Ajyad ini daerah-daerah yang naam tinggi, daerah yang tinggi. Qala wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, demikian pula aku. Naam, ketika itu aku diutus menjadi seorang nabi dalam keadaan aku adalah pengembala kambing dan aku mengembalakan kambing keluargaku di daerah Ajyad. Ini jelas bukti atau dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang keutamaan al-ghanam, keutamaan yang ada pada kambing dan juga ashabul ghanam, ashabus sya, para pemilik kambing, para pengembala kambing. Naam, karena mereka para nabi pun adalah para ra'il ghanam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, fihi bayanu fadlil ghanami alal ibil. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan kambing daripada onta. Li'annal anbiya'a war rusul alaihim shalatu wassalam, karena sungguhnya mereka para nabi dan rasul alaihim shalatu wassalam, bal ulul azmi minar rusul, bahkan ulul azm dari kalangan para rasul, nah mereka juga diutus kepada umat-umat mereka, wahum ru'atu wanamin la ru'atu ibilin, mereka diutus kepada kaum-kaum mereka masing-masing dalam keadaan mereka adalah siapa? Para penggembala kambing, bukan penggembala onta. Ini menunjukkan tentang keutamaan al-ghanam, selain dia memiliki barokah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nam mereka mendatangkan kebaikan bagi para pemiliknya. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun melainkan dia pasti mengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, demikian pula engkau ya Rasulullah. Ketika itu mereka para sahabat bertanya, qala na'am, Nabi menjawab, iya, aku juga adalah pengembala kambing. Ar'aha ala qararit, yang mana aku mengembalakan kambing-kambing tersebut dan supaya aku bisa mendapatkan upah qararit, beberapa qirat. Qararit jam'u qirat. Nah, ini hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan al-ghanam. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.